si ABD, era naja, itunya gede. Apa mungkin sering dibilang permainan seks lo udah main? Everybody hey, nikmati alunan ini, garis belia yang beranjak dewasa, mencoba ingin tahu hal yang serba sensitif dari alat kontrasepsi hingga ke free sex. Pernah kawan mereka ditawar 5 jeti, mulai labing-labing pulang di ujung pagi. Gak peduli udah pakai baju yang mini, yang penting mereka dapat apa yang diingini. Sekolah gak becus, udah gak keurus, gak mikir lagi yang penting bisa dapat fulus. Bisa foya-foya biar disangka tajir, padahal itu uang habis tubuh digilir. Hey gadis-gadis lugu, kamu kok lucu-lucu, rada seksi rada centil tapi kok malu-malu. Padahal di otak kamu udah gak tahu malu, diajak dugem diajak mabuk ya pasti mau-mau. Pakai pakaian seksi biar mirip selebriti, bawa tas kecil di dalamnya ada botol whisky. Buat bekal aja kalau kamu mau ke party, minum aja sendiri gak usah dibagi-bagi. Pala pusing pala pening pinginnya ditemenin, cari lelaki-lelaki yang mau diajak main. Genjot terus gak kerasa udah pagi, belum puas besoknya cari lagi. Gadis-gadis masih ABG, heran aja itunya gede. Apa mungkin sering dibilang permainan seks lo udah mati? Gadis-gadis remaja boleh beranjak dewasa, di pikiran cuma satu yang penting happy aja. Banyak bergaya tapi gak pernah ngelihat muka, yang penting terlihat seksi biar pria menggoda. Emang gila gadis-gadis sekarang pada gitu, mabuk berat pulang pagi gak takut sama ortu. Tiap hari cuma dugem gak mikir lain-lain, udah pusing udah puyeng siap aja ditidurin. ML sana ML sini udah dianggap wajar, kalau ketahuan suami orang bisa dihajar. Padahal gak ngerti aja kalau udah dihamili, terus udah gitu siap aja lo minta kali. Rasakan nikmatnya ABG saat ini, yang pakai rok mini biar dilihat tampak seksi. Tapi sayang kamu maunya sama om-om, dapat budget yang bisa buat get out from home. Lagi-lagi tiap malam you're gonna tune the club, nikmati alkohol and bottle double on the top. This formula hijau Freddy and Rapaholic, ceritakan gadis seksi yang alkoholik. Mau coba silahkan saja, enjoy aja sampai gila. Cari nomor telepon dan segera hubunginya. Dasar cewek binal, mukamu kok nakal, tapi kenapa lagi kamu sok jual mahal? Gadis-gadis masih ABG,